sing mulai ini wis alenia kedua nggih laqad tabawwa 'alan nabi wal muhajirin wal ansori alladziina tabi'uuhu fi sa'atil usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taba, teman-teman nampa tobat. Sapa Allahu Allah. Nampa maklum. Laqad taba teman-teman nampa tobat. Tawi memaklumi sapa Allahu Allah ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wal muhajirin lan pira-pira sahabat muhajirin. Wal ansori lan pira-pira sahabat ansor. Alladzina rupane para sahabat nggih muhajirin ansor. Ittaba'uhu kang anut sapa alladzina. Anut hu ing nabi oleh anut fisa atil usrati ing dalam masa-masa sulit. Fisa atil usrati ing dalam masa-masa sulit. Allah maringi tobat utawi memaklumi mimba dima saking sausih perkara. Sausih perkara utawi peristiwa utawi al-hadisan. Kada iku meh-meh apa sa'an. Sa'anu satu peristiwa atau satu nopo, satu peristiwa. Iku yazihu, iku meh melenceng, meh melenceng utawa meh nggih melenceng meh melenceng apa kulubu farigen apa pira-pira atine sebagian kelompok minhum sangke muhajirin lan ansor sumataba mongko nuli nobati sapa Allah sumataba mongko nuli nobati sapa Allah alaihi ing atase muhajirin lan ansor innahu bihim raufur rahim. Innahu satamna Allah, innahu satamna Allah bihim kalawan muhajirin lan ansor iku raufun iku kat sing akeh welase. Rahimun nggih, sami nggih sing akeh, akeh kasih sayangi utawa akeh, ya akeh rahmate. Mun kula wates sarai, fi sa'atil usrah. Fi zamani itu tegese ing dalam zaman allazikam. Sa'uba ingkang angel apa al-amru apa urusan apa perkara alihi ngatasi para sahabat. Jiddan kelawan banget. Fisafari ing dalam perjalanan ila tabuka maring perang Tabuk. Wa kanat lan ana iku lagum kedue muhajirin lan ansor, kedue para sahabat apa usratun, apa siji kesulitan. Kesulitan siji menjadi saking masalah perbekalan to sang. Wa usratun lan kesulitan minat zuhri saking kata zuhri, saking tunggangan. Wa usratun lan kesulitan minal harri krono anane panas. Wa usratun nan krono kesulitan nal mak sangking persediaan air sangking anane banyu. Farubbama masso mongko terkadang ngemut utawa nggih ngemut napa jenenge cara mriki napa ngemut atam rotal wahidata ing kurma sing sitok. Sapa jamaatun sapa sekelompok wong. Subhanallah ya tanawabunaha kang padha gentenan sapa jamaah. Ha ing atamroh al-wahida hatta layak ko singgo ora tetep minta tamroh di sangking kurma apa ilan nawatu kecuali isi netok kare biji netok wakana lan ono iku ma'agum sertane sohabat apa seon apa perkara min sa'irin sangking gandum masusin kang wis setan atau kang wis cara ini kutunan kan mau berkutu. Fakana mongko ono sopa hadum salah si jenis sohabat tida wadu'a nalikane nyelehno sapa sahabat aluk mata ing puluhan. Fihi ing dalam cangkeme ing dalam mulute para sahabat ing dalam mulute ahadi sahabat. Aku dah mongko ngalap sapa ahadihum anfahu ing irunge ahadihim. Minnat niluk mati saking krana basine napa puluhan iku wis akeh sate. Wa kanat lan ana sapa alasratu wong 10 minal muslimin saking pira-pira wong Islam. Iku ya khrujuna iku metu sapa asroh ala bairin ing atase nganggo unta sitok. Ya takibunahu kang padha selang-seling, padha gentenan sapa asrohu ing al-bair. Benagum antarane asroh. Wa kanu lan ana para sahabat kok kharaju padha teman-teman metu sapa sahabat fi qaidin sadidin ing dalam panas sing banget. Wa asofalan mekenani hum ing sahabat fi ing dalam qaidin sadidin apa atsun apa ngelak dahaga sadidin kang banget. Hatta ana rajula sehingga sak temne wong lanang layan kharyek tine nyembelih sapa rajul fa'irahu ing ontane rajul. Fayak siru mongko meres sapa rajul farahu ing taine bait. Wayas roba bulan ngombe sapa wong ku ing fars. Ngombe ing persen iki. Ai laqad afawau anin nabi fi idnil munafiqin. Ngene iki kula terangno terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal to Allah. Alhamdulillah. Kula mun 3 bulan terakhir niki kan ngaji sore niku kula nerangno hadis mulai kadang Bukhari kadang Muslim tentang zamanul fitan, tentang zamanul apa? Fitan. Artinya satu periode-periode fitnah. Terus kitab sing jenengan waos niki tafsir Munir nggih, tafsir. Tafsir Munir ya Banawi Banten sing nulis. Tapi ini sama nggih. Artinya nanti cara mengartikan ayat ini itu sama nggih. Karena kula mun ngecek beberapa tafsir cara ngartikan sama. Teng zaman fitnah niki kula suwun nggih. Jadi ada satu peristiwa nggih. Di mana sebetulnya secara basariah, ini eling-eling, sebetulnya secara basariah, sahabat-sahabat yang unggulan itu juga secara basariah sering menganggap kebijakan Nabi itu tidak masuk akal. Misalnya dulu Nabi dalam keadaan masih miskin, kemudian harus perang melawan pasukan Romawi yang terlatih. Itu ada isu bahwa pasukan Romawi sudah sampai perbatasan Syam, perbatasan Syria, terus tak nih. Ingin menyerang apa? Islam. Sehingga mau tidak mau Nabi harus menghadang pasukan Romawi itu. Nabi akhirnya harus mengumpulkan pasukan dalam segala keterbatasan. Ini itu menghadapi pasukan terlatih. Nabi banyak punya ribuan sahabat. Sebagian riwayat mengatakan sekitar 3.000 pasukannya Nabi berbanding puluhan ribu pasukan Romawi yang terlatih, berbekal lengkap, bersenjata lengkap. Sementara Nabi itu pengaruhnya ini sahabat-sahabat yang wis kere, ora terlatih, gak rohan. Cara kaya pulau perang, terus ngandalkan rugen, topa, kere, gak rohan. Itu kan repot. Mau dua iman, modelnya mau apa? Iman. Islam mak senengannya modal apa? Iman. Repot kere modal iman. Wah, payah. Lah kesulitan itu dari segi perbekalan sulit. Dari segi waktu musim panas. Dari segi air enggak punya air karena padang pasir. Nah, mboten iki mungkin sampean saged tiba. Walhasil secara basariah, mimba dimaka daya zihu kulubu farikim minhu. Banyak para sahabat yang cara berpikir itu janggal, melenceng. Nabi tak ben-beno tambah suwe tambah gak rasional. Tapi melencengnya sahabat ini, kejanggalan ini tidak menjadikan mereka berkeputusan tidak ikut perang. Ini yang perlu sampean catat. Apapun janggalnya tetap daerah apa? Perang. Dan kejanggalan itu akhirnya berlangsung. Proses tidak masuk akal itu berlangsung. Misalnya sing diuntut sitok, secara berjamaah, sing wong songo ra diuntut, wis untut sitok lah, sing penting bukan sama sekali. Untut sitok digo gentinan wong nopo? Wong songo, wong sepuluh. Bahkan saking ngerinya itu satu kurma diisap orang dua. Kadang diisap sampai 10 sahabat gentinan. Sing penting ada asupan gizi, ada asupan nutrisi. Wah, oh, sentak ngamuk. Ngadepi pasukan yang berlatih, bersenjata, berbekal. Ayat ini di zaman kulo teng sarang riyen masih kelas sanawi. Kulo nu mun faham kalian ayat ini. Ayat ini kulo cerita. Kenapa saya ajarkan sekarang dia? Karena ayat ini itu satu-satunya ayat yang membuat saya zaman di pondok sampai sekarang. Meskipun kere ya mimpin pede mawon. Nanti sebentar luwe kere ya pede mawon. Bayang zaman Nabi bayangno saking kerene iku kurma sitok di seporang 2 sampai 10. Saiki sak kere-kerene ngeru sak piring mujung dintekno. Artinya ndak parah-parah amat itu, ndak parah-parah. Sak kere-kerene Mustofa iki jeneng Pak sepeda motor sitok ditumpaki wong sih. Sitok. Nah, ini yang perlu jadi catatan sejarah. Bahwa kita ndak boleh cengeng. Ini yang perlu jadi motivasi kita. Kita ndak boleh cengeng. Sebetulnya dalam teori nutrisi atau teori apa saja itu sama. Saya pernah ngajar berkali-kali. Contoh gampang nak poso. Sampeyan rungokno tenan iki ngaji be wong alim sing penuh penelitian. Kula mboten sekedar penelitian fisik mboten, penelitian rohani. Ya penelitian apa? rohani, lewat petualangan rohani. Contoh gampang tak poso. Wong poso mulai subuh sampai maghrib itu tidak makan, tidak minum. Itu sampean nanti pas buka itu pakai satu kurma saja dengan seteguk air. Yeah. Dengan orang sing makan warek sak piring ngombe sak gelas penuh. Iku nak kon tukaran gula, iku tetep 50-50. Mergo koyo pulih. Sing penting tidak sama sekali. Dalam Islam itu sing penting tidak sama sekali. Makanya Nabi ngendikan umatku itu selalu dalam kebaikan, selagi bergegas berbuka, meskipun walau bijur hati, wahid, meskipun dengan hanya seteguk air. Sama. Artinya sama itu begini, kemudian dalam konteks perang, wong kafir sing melimpah harta, engkok mangane ya sak piring. Dan dia punya tenaga karena mangan sak piring penuh. Iku mbok duwe ruhen sing mangan sak puluhan nambe banyu sak gelas. Itu sama, kemungkinan menang kalahnya apa? Sama. Apalagi kalau perang pakai senjata, tidak pakai gulat. Iku ndi sing kena dhisik ya mate. Artinya apa dalam konteks jihad? Tidak menjadi alasan sing mok kelar mangan sak puluhan menjadi tidak wajib jihad karena punya musuh sing mangan sak piring. Paham ya? Nanti jahe. Itu yang perlu sampai nanti. Paham ya? Nah, sekarang umat Islam itu kan jahe. Mosok mangan sak puluhan ngelawan uang sing mangan satu. Dalam masalah uang juga sama. Kulon itu anak kiai level kabupaten Jawa, level ke Jawa Tengah. Iku podo ae kowe lunga mbek wong sing sanggup sak miliar. Lunga ning perjalanan kene Semarang. Bareng bupati misalnya. Itu ambek sampean sing sanggup 500.000 itu PD-nya sama. Karena kamu tahu di perjalanan paling butuh marung, butuh rokok. Sementing ora gas lho, mos haram lho, lunga ora sanggup gas haram. Mereka mesti tahu mah, mau sufi atau sudah langit agar belas. Bukan kenapa saya membawa di kabupaten Pulau Nusa sering kadang lu ngambil wakil bupati, mbak bupati. Karena kebetulan kadang teman saya, kadang keluarga saya. Itu sama. Karena kita tahu, kok mangani sing sanggup sak miliar ya sak piring. Aku sing sanggup 500.000 ya sak. Wong sing duwe sak miliar rokokan sik merek apa ya sak mutan. Sak lonjor, sing kiri kaya rukin gini apa? Sak lonjor. Dengan filosofi itu, tidak ada alasan kamu minder. Karena sama. Paham ya? Angger kue berpikir tidak sama, mesti tekembek dengan Toma. Kiri itu, Toma. Jadi sanggul 500.000, 200.000 terdempak-dempak. Karena apa? Kamu minder ngadepi orang yang sanggul 1 juta. Kenapa kamu minder? Karena kamu Toma. Ingin punya uang 1 juta. Dan gue imanem pas-pasan, ngenteni PDW, ngenteni DDW 1 juta. Padahal dari tidak PD itu kemudian lahir watak Toma. Lahir dari mental budak, mental abdi. Jika seorang kiai atau santri nak lunga mbek bupati, posisinya bupati sing ada jadi santri yo kerja bareng, lho urip kok nganggur tok. Santrinya terus meninggal. Mergo ngerasa kere gak be? Gak pede. Coba kalau podo pede nih, yo tak tompo nasihat tentang soal kerja penyer pinter kowe. Tapi kita tak nasihati. Ya, buat ya sholat bareng kok. Uning dunia sementara. Wani toh sambal sih uning. Lendak terus. Gak pati wani kan? Penak aku nih gara-gara dia juga nasihati pelang pelang. Kowe rawani bales nasihati. Mergo kowe ora pede. Ora pede dimulai cara berpikir yang salah. Yaiku kowe ngerasa gak banding di 200.000 kok banding 1 miliar atau 1 juta. Coba kalau kamu pede. Lho kula sering digandani kadang wakil bupati atau keluarga kan sebagian keluarga saya atau teman saya. Ya kadang ngandani, santri itu sebaiknya begini-begini. Ya ngandani ya biasa mohon kula. Iya ana soal sebaiknya ora santri tok, pejabat sebaiknya ngene-ngene cangkemmu ya biasa mohon damai mohon. Karena saya pede, umpama mau didone dalan wae sangun 500.000 aku bayangno umbal Semarang Naruan nganti ngenteni ana donya piro. Cara kula marung ya kelar. Ora blas haram lho kene. Ora blas kuwi haram ngeling-eling. Dalam Islam itu ndak kenal teori napa? Blas ndak boleh itu. Wala fatak udha malumam masyura wala tafsuda kullal pasti pokoknya ndak blas kuwi haram. Dalam Islam itu pokoknya ora di blas kuwi haram, ora di pengaruh blas haram. Ora ono sing pokoke sing blas-blas kuwi haram dalam Islam. Parah. Lebotan iki perlu. Ini satu-satunya ayat, dan saya pede, kenapa saya pede mimpin? Meskipun yang tak pimpin ya kere-kere, pimpinannya ya kere-kere. Itu bisa dihitung. Jadi kalau kan bolak-balik matur ke ngaji. Ketika di New York, di Jakarta, banyak apartemen mewah. Di situ banyak perempuan cantik yang menggoda. Gue bisa mikir. Paling banter ning apartemen tingkat 100, tingkat 50, tetep sing digone iku sak kamar. Nanti kenikmatannya juga karena sek, karena bergaul dengan satu perempuan. Lah kowe kan malah nak sekali-kali pede mikir, tak ngenangen wong modern yo bentuk. Wong gawe nggon 100 kok digone mok sak kamar. Ana podo mek sak kamarku. Podo mek sak kamar. Tak ngenangen yo ben. Coba kalau orang yang ke kota, santri ke kota membawa iman dan tingkat rasionalitas yang tinggi. Dengan membawa tingkat kesufian yang baik. Tentu akan cara berpikir, di rumah gedung apa ya apa, yang tinggal ini, masak ini ceblok ya awak. Di beras pirang tono, yang dipangan ya masak. Sehingga saat kamu di rumah punya beras 10 kilo, itu PD-nya ya sama. Yang 10 kilo, PD-nya sama dengan yang 10 ton. Karena cara berpikir kok yang dipangan, sak, tirin. Nak belas raiso kan berpikir kan, mereka mangan beramangan kan ngeri itu. Nah itu kan perbandingan singer, ngeri. Haram lah sampai perbandingan tidak punya itu haram dalam Islam haram. Sehingga orang-orang sufi dulu kalau mengajarkan sufi, sama lihat di Asia di Hikam, cara mengajarkan cara syariat kan itu. Sebelum orang itu iman secara baik, dibenarkan cara berpikir karena agama li kaum yaqilun li kaum yatafak. Lihatlah orang yang bajunya banyak, dua lemari, tiga lemari. Toh yang dipakai juga hanya satu. Mereka tidak menganggap telur bareng, tidak menganggap pengedan. Tidak apa-apa. Menganggap sepuluh bareng, tidak menganggap pengrawah. Artinya saat rugen dua kelambi telur, dan dua kelambi satu itu sama. Karena yang dipakai sama-sama satu. Sebenarnya orang belas. Udah, mereka itu haram. Mungkin agar belas-belas itu apa? Haram. Yang ada belas itu apa? Nah, dengan teori ini pula, yes, dengan teori ini pula, Nabi memberanikan diri tetap jihad. Karena itu tadi, pasukan orang kafir yang makan kenyang, dengan sahabat yang makan satu kurma, itu andekan perang, itu kemungkinannya juga 50-50. Di singkatnya esek, ya mah, asal gak belah. Contoh wong poso lah. Kue poso mulai esok sampai maghrib, ngombe sak gelas sampai gedang goreng sito, itu tenaga pulih. Kira-kira jodosan mbek sing mangan sak piring ya sah. Tapi nak gas terus lemes to. Paham ya? Blas itu tidak boleh. Makanya blas itu apa? Tidak boleh. Dalam Islam gas tidak boleh. Sama. Kue lunga mbek bupati sing sanggup 1 juta. Kue rasamu blas. Entah. Wah, sing kerenanya seruntusan tenang. Tapi nak enggak blas. Misalnya sanggup 200.000 atau 100.000 itu sudah cukup ngimbangi. Karena kita bisa ngukur lunga sedina mangan sak piring, rokok sak plat itu masih cukup. Mau didono ning dalan mulai ya masih cukup. Ini penting, penting kula aturaken karena metode dulu para nabi itu begitu. Sing penting ada sedikit dari zadun minat dunya untuk ilal akhir. Ada sedikit saja, ada sedikit kesempatan, ada sedikit perangkat untuk menuju ilal. Ini penting kolaborasikan karena sekarang orang cara menghitung itu salah. Banyak sekarang itu kiai atau tokoh atau siapa saja cara menghitung itu salah. Yaitu dimulai dari keangkuhan. Yaitu tadi misalnya wong ini munggo di mobil terus di pekerjaan tetap ono berjuang yo ayem. Misalnya ngiai PNS ono yo ayem. Do ngiai DPR kan ayem digaji tetap karek ayem ngrumat tan. Jadi ayam merah ke rumah santri, ngerumah dunia. Karena ngitungnya tentu dia itu satu bulan pengeluarannya 2 juta, maka gajinya harus 4 juta. Pengeluarannya dia 4 juta, maka penghasilannya harus 6 juta. Dia tidak pernah menghitung bahwa dirinya dia itu hanya butuh akan satu piring, satu potong pakaian, dan satu tempat untuk merebahkan badan. Itu butuh sak kamar, rong. Nah, gara-gara berpikir yang salah ini kemudian ada kekosongan jihad yang berkelanjutan. Yaitu setiap orang yang ingin jihad dengan hitung-hitungan kelengkapan materi dan fasilitas. Akhirnya rasio jihad tenang. Wong kula bayang jihad itu gampang. Umpama kula ora duwe santri sing seneng kula bubar. Sing seneng kula kok preman, jihad di preman itu gampang. Kok repot. Wong sing diarani dakwah itu dak anas ilallah. Orang-orang di bawah Quran, waman ahsanu kaulam miman da'i lawa kudu da'a atau lahbah santri atau ini jamaah pengajian orang-orang. Pokoknya siapa saja mengajak ilawah itu baik. nasibe wong nek kaya kula duwe santri di penggemar ana sing nasibe wong cilik senengane padha wong cilike ana sing satpam ya nasibe kancanan satpam itu semua punya peluang gak ana apa ilang asal cara berpikir tidak dimulai dari tomak. Tapi kalau cara berpikir dimulai dari tomak, wis kiai DPR kramat mursyid ngono berjuang yo ayam gula akeh pakanan aku berjuang sing tak nggo apa manganku dheweku. Nah itu cara berpikir yang salah. Makanya lewat ngaji ini sampai akan tahu bahwa yang dialami sahabat itu pernah sangat ekstrim. Iku kurma sitok dipangan wong loro nganti wong 10. Tapi itu sama secara gizi, sama secara asupan nutrisi apa? Sama-sama punya kekuatan, punya potensi untuk menghancurkan lah. Sementing tidak sama sekali. Wah, bulan baleni, untuk kadang santri marah dengan nganti belas. Nah, belas itu ngeri. Nanti itu mau apa ya radu. Kula kopi radu WP juga ya ubat-ubat. Nah, itu parah. Cara kula ya gula minimal ya telung. Ya, kira-kira tenang gue telung cingkir kopi lah. Masa orang kiai di tamu sak mobil kan orang arah. Paling tamunya pateng rentil di Ciloro. Ayo kira-kira paling gak dia minimal gula yang gue juga ya ngapa? Wong lu, kau nak belas tuhar. Lu kalau nanti melarat, kalau nanti melarat tengkos kosan gini, kalau nu santri kalau tak dalam tak kandan. Minimal dia gula, minimal kena gue juga wong limo. Yo dua sehari minimal gue makan wong limo. Pokoknya minimal minimal tu harus kita batas. Paham ya? Lu kalau nanti melarat. Tapi dulu semenjak dulu saya terinspirasi ayat ini. Betapa kemiskinan tu tidak harus menghentikan perjuangan. Wah orang belas, ya kan ini lagi lagi. Wah orang apa? Pasti ya senar dengan mata nama. Wah belas tu tu so, wah belas belas tu nama. Tu so, ini baru ngaji ini mulai istighfar, sing belas belas. Tapi sing toma malah masih istighfar. Apa berjuang ya bayangannya nyala buar. Senengannya mesti ngoten. Ada gaji tetap berjuang kan ayam gus canggung buah. Wis ngono kok mbok omong ta wong bodho ya roh ora rasa mbok omong. Kowe ngomongno barang jelas ki tok bento ngono kok nyalek. Bentone ra karo tak karuan. Omongane omongane wong angon ta gerwo gak roh nah nek digaji tetap lho ayem dibagi ra digaji tetap. Iku sampean bodho karo muni banyu iku adem, geni iku panas. Lah nek bento ngono ora usah nyalek kok. Lho kula biasa nasehati calek-calek wonten. Iki kesangane bento suwe nek bento ya menawa. Pintu jadi kadak-kadak no uang. Luwe suwe toh nak digaji tetap luwe ayam timbang sih digaji. Tapi pada karo muni geni panas banyu. Anak-anak rawaras kau. Karpuah ni gue lah berjuang ayam berganti gaji tetap. Oh pintu. Tapi yang senang amok pulau ya tersinggung. Singgung buen. Salah konsultasi sih ngomong sopo. Ngawir tengok-tengok yang masih parah ni. Sing ngomong konsultasi nabo. Kalau darah ni, jadi ulama kok sengak aku rasa sengak. Iku kulit hakku walau kena muron, sing sengak iku kuwe. Iya, ibu jangan mikir urusan. Kuwe lebih sengak di bang aku. Faham? Kecuali aku tetap moro mam kan dari kuwe. Iku aku sengak unjaja. Kuwe sing jaja aku sih malah. Ngotong-ngotong ni ngomah buat jaja. Lain lagi bertamu apa-apa. Anak bertamu lain es kritik ini jenis apa aja? Jajah, penjajah jadi rasopan. Kalau tuh paling pede. Dan ini penting saya terangkan. Kenapa saya berani pede sama orang-orang kayak gitu? Karena saya merasa cukup. Artinya merasa cukup. Aku agar kelar nukokno susu anakku, bojoku kelar mangan. Ya sudah, saya nganggap cukup. Agar sing wedi mesti ana unsur toma. Nak kenal jalan kan gula tambah. Salam template. Tambah. Lah wong nganti wong buta tambah mesti faktor toma. Karena orang yang tidak toma tentu nganggap yang sudah ada cukup. Ini jenenge napa kula wau ngomong, harus ada pengalaman spiritual, pengalaman roha. Bahwa hidup itu mudah cukup. Sebab itu para sahabat ketika mau menghadapi pasukan Romawi yang dengan segala kelengkapan, mereka tetap pede karena merasa cukup. Engkok mangan sak piring ngene ya sak piring. Paham ya? Sama. Nah ini harus jadi pengalaman ya. Peristiwa perang Zatil Usroh itu harus jadi pengalaman. Bahwa untuk berjuang, untuk Izzatil Islam, untuk apa saja itu dimulai dari mudah cukup. Mulane terus wonten ulama ndadekno alqona atu kanzun la yafna. Kita harus kona harus nerima. Kona itu kanzun apa? Layak. Satu gudang yang tidak akan kering, tidak akan rusak. Pon iki satu poin ya, dari peristiwa ini. Terus poin kedua, natijah kedua. Ngeling-eling. Wong sing ngrasa melarat kudu tobat. Ora oleh nganggep ngaji iki sengah, kudu tobat, mulai kudu istighfar. Ya. Dengan kemiskinan sing parah ngene kuwi, rungokno ben paham ya. Melarat. Wes melarat ngene iku. Sayyidina Utsman dengan segala kekayaannya itu menyumbang 10.000 dirham. Soro tani ini hampir 100 jutaan. Sama 300 unta. Ini saya takdir jumlah ini. Yeah, tulis alaman ben. 10.000 dirham. Yeah. Sama 300 unta. Yeah. Dan 50 kuda. Mungkin atau fotokopi. Mungkin kalau rasa ini kalau tulis sebagai tulisan tangan, sing takbir nih. Tapi mungkin di fotokopi atau nampun-nampun. Ini kalau terang, ben ben tobat, ben bareng ben tobat. Kuban kabeh kok ini. Terus wajah Abu Bakar bikul limali. Abu Bakar semua hartanya disumbangkan. Wawa arba'atu alafi dirhamin, sekitar 4.000 dirham. Terus wajah Umar bin Isfi Mali. Separuh hartanya Umar disumbangkan. Bon wau kan cerita kere, saking kere ini kurma sitok dimut wong loro sampai wong 10. Nggak, ini natijah kedua ini yang lebih penting. Artinya apa? Para sahabat yang miskin ini kemudian nggak pernah berpikir bahwa konsumsi mereka, kehidupan mereka ditanggung sahabat yang sugih. Iku eling-eling. Sehingga sahabat yang miskin tidak beban bagi sahabat yang kaya. Akhirnya apa? Sumbangan Sayyidina Utsman sing 10.000 dirham, 300 unta, ini bisa secara maksimal digo peralatan perang. Orang tak gue pun, sing ireng-ireng. Mulanya orang fakir sing aji ni kan tobat. Ben orang fakir liane ramah memahami itu urusannya masing-masing. Mau sing aji aku tu tobat. Jo geman jadi orang fakir sing membani negara. Sehingga sumbangan Utsman yang melimpah ini, sumbangannya Abu Bakar, Umar, kena gue nafsi fokus gue peralatan perang. Karena yang miskin tidak jadi beban negara. Iku mau sing melarat-melarat ngerasa wes ora urun. Yus duwene kurma sitok dipangan kurma sitok. Tidak berharap konsumsi sing berlebih, tapi akhirnya mengganggu aset negara, entek goma, goma. Nek kula selawase mulai cilik ana kiai, mulai cilik ngaji mbek kiai, pancen krasa tenan, nek adat NU pancen parah. Ya sampeyan hitung kula bolak-balik matur zaman ngaji teng ketongko mbek matur mantong nganti sakniki kula matur bolak-balik. Kuwi nek di jamaah toreko jumlahe wong 1000, 1000 wong jadi 500 wong. Ngeke imangan kabeh iku per kepala minimal 5.000. Nilainya pinten? 5. 5.000 ping 1000 berarti nek makane wong 1000 entek 5 juta. Coba kalau orang-orang ini tidak menjadi beban panitia, tidak usah cara makan kan. Itu 5 juta kalau saya misalnya orang alim. Gue perpustakaan sudah berapa judul kitab yang terbeli oleh uang 5 juta. Tafsir Munir regane piro? Ibnu Katsir mu piro? Isya mu piro? Lu piro-piro 5 juta wis untuk judul. Saya kejudul. Tapi gara-gara orang miskin jadi beban negara, maka mau untuk mangane wong 500. Ambil daging sak peringkin. Iku wae tetep ra matur nuwun. Parahe tetep napa? Ora matur nuwun. Mangan dijebule mung sego sak segane garing. Iwake sak peringkin. Ora urun komen. Sementara gitu panitia ngaji tidak akan bisa maju, panitia toreko tidak bisa maju karena selalu uang dari sumbangan donatur habis untuk konsumsi. Kalau sampean tangklet, berarti kita iku Gus, gak ngekek mangan wong miskin. Kalau kita sedekah dalam jangan dalam konteks negara. Misalnya kula duwe adik melarat, kula kei duwe, kula ditogo melarat kula sering ngekek beras. Tapi jangan acara yang pengajian, yang jihad, yang dinamika kemudian dikorbankan untuk sudah kok itamut, toh kalau ingin sudah kok itamut tuh apa susahnya sih kamu di rumah ada tetangga miskin kamu kasih beras, paham ya? Di tonggor atau mangan kayak imam. Tapi kan nggak ganggu uang negara karena itu kulmaan fatumin khairin paling walidaini walak robin. Kalau kita punya kelebihan harta ya tentu orang tua, kerabat, tetangga dekat. Tapi jangan kemudian acara-acara negara kemudian uangnya dihabis untuk konsumsi. Artinya ini berbanding. Zaman perang Tabuk itu Sayyidina Utsman nyumbangkan 10.000 dirham. 300 onta itu berapa coba? Wong to sitok larange gak karu. Tapi kenapa ndak ada rumus mbok yontane sitok wae Utsman iki disembelih. Dadi ora perlu ana wong larat mangan kurma sitok dimut wong ah. Kenapa rumusnya tidak begitu? Wong 300 onta cara 75 ora gak ketoros. Tapi nyatanya para sahabat tidak pakai teori itu. Paham ya? Sing miskin gentleman, aku merasa melarat itu tak selesaikan sendiri. Sehingga sumbangan Utsman bisa fokus untuk peralatan per. Dalam konteks sekarang, misalnya saya ya, misalnya kena buat alat ngaji. Lalu kalau merasa no tenang, kalau cerita guys yang nyata. Bapak zaman Sugeng dulu itu punya acara rutin rejebat. Itu tiap tanggal 9. Delalah bapak wafat itu tanggal 9 rejeb. Itu setiap acara pengajian, itu bapak karena ikut tradisi sebelumnya semua dikasih makan. Sehingga ketika saya menghilangkan pengajian wong protes dari Gus Bak ra koyo yai. Kurangnya keimangan ya ora pengajian. Lah nek aku ngekek ana pengajian ora mangan malah salah. Tuh. Biasanya yai nek pengajian ana mangan tak kali ya semisal tak pengajiane ora ono ber. Tapi yang enggak disadari masyarakat. Masyarakat setahu-taunya masyarakat tentang bapak saya kan tahu saya anaknya. Setahu-taunya mereka lebih tahu saya. Wong awam roe kan nak di pengajian zaman bapak, zaman yai dikasih makan. Kan setahu saya. Artinya tahu saya itu bapak sering dapat informasi ada orang gak puas. Wis dikasih mangan, gak dipangan. Mergono kok. Ngerasa gak lah ya. Sudah gitu misalnya nyediakan 400, yang datang 600, yang 200 digremeng, ora keduman. Mana. Sebetulnya kiai kan juga dapat masukan-masukan dari kekecewaan para hadirin. Padahal di balik itu nganak nomangan wong sewu wis kangelane kene entek ngamek. Wis ino ning ngarepe para donatur, ino ning ngarepe para penyum. Misalnya bapak dulu punya donatur, kalau orang nyumbang langsung 2 ton atau 2 kintal, ada yang nyumbang langsung 1 juta. Itu kan tetap habis ya. Sudah habis gak dimatur nunggu. Coba kalau sumbangan 2 juta itu kemudian misalnya dibuat perpustakaan. Utawa dua error proses mas. Kalau tiap orang loro ini kurang nih dua ribu, berapa masalahnya lebih besar. Mau kita butuh tobat. Dimulai dari kita sendiri, diri kita apa? Sendiri. Kalau kita ilmu nih, di sarang itu tiap tanggal 15 atau 16 itu ada khalnya bajuber. Karena ada kiai dulu kan tiap tamu tiga imangan. Sekarang sarang juga gitu tiap tamu tiga imangan. Tapi sing anak buah kula, sing santri sarang sing anak buah kula tak kandhani. Saler biasane ado sowan kula riyen. Kowe rombongan jam piro, Tung? Jam 7. Jam 7 ngentakno beras wis tak anggap ngentakno beras. Lah kowe kok beras? Wae per kepala ku nak mangane tak 7000 ya bayar. Anggap ae marung model baru. Haram kowe teko-teko. Saya mengajari mereka begitu. Saya juga begitu, misalnya aku anak buah sak kijang ya, timbang beras satu berapa pintal, sebenarnya yang sesuai kira-kira aku gak gasam. Saya begitu bukan karena saya lomo atau buatan, saya belajar dari peristiwa ini. Dulu ketika Nabi, kenapa umat Islam kuat? Karena tidak ada dalam sejarah orang miskin jadi beban negara. Orang miskin tidak jadi beban negara. Soal secara personal memang iya. Secara personal artinya begini loh ya. Ya talu nakama dayun fikun kulma'an faktu min khairin falil waliden wal'ak rabi. Kalau kita sedang kaya, tentu kita sedekah sama tetangga, sama sanak saudara yang kurang. Tapi sedekah ini jangan dalam konteks saat pengajian, saat jihad. Kalau ingin sedekah ya di rumah, ada tonggora melarat. Ya kalau cerita-cerita nasi Sayyidina Umar. Ada rondo melarat, ambil Umar di Trigandum. Bahkan dibawa sendiri. Ya sudah. Tapi tidak ada dalam sejarah Umar rapat terbuka jihad, terus bakas ngekeimangan Umar. Tidak. Ini penting harus jadi pelajaran bahwa dalam dinamika negara itu keputusan harus tunggal, yaitu izatil Islam napa? Wal muslim. Soal sedekah tetap itamu to'am yang keimangan tetap, tapi apa susahnya? Diberi konteks yang lebih modern. Nah, misalnya sampean takut, tapi saat ini kan kata setiap mursyid ya, pengajian teng putih-putih ana mangan ya. Ya kan masih bisa dielmoni, itu tadi dielmoni. Misalnya kula teko sak rombongan yang khalil bahiber teng sarang. Kan sakit menyumbang beras atau uang yang senilai itu. Biar kita tidak gasak uang negara. Anggapnya marung, bayarnya model ngono. Sementing kan kita tidak makan uang negara. Efek dari makan uang negara itu tadi, sampean bayangkan uang 5 juta yang untuk konsumsi orang 1000 itu andekan dibuat perpustakaan, kalau kita lembaga pendidikan itu berapa judul kitab yang terbeli dari uang 5 juta. Kulon pun 2 tahun terakhir ini kalau bapak tidak ada pengajian. Kulon ini ya wonten tiyang nyumbang mung sugih ben nyumbang, terus kulo dhisik 1 juta, berarti kulo sumbangno kok oleh. Tak omongine. Maksud tembi ya, nak nyumbang biasa gue mangan, rata tompo mergo sebeni ya ora ono pengajian, ya ora ono acara mangan temen. Dia terserah jenengan. Peran. Niku tuku tuku ono kitab. Kulo tambahi 1 juta niku cukup tak nggo tuku sarai muslim. Regane 1 juta nemat. Ya wis dhewe tak tambahi tak tukokno kitab. Gara-gara yang punya saya, artinya ini duwe aku iku ora rugi. Iso maca, iso tak sebar ro ilmune. Paham. Artinya akan lebih manfaat. Buat ini tersinggung malah. Aku semua nak ngomong, aku di tersinggung. Aku gak potongan kiai, saya ngudi dihujat, ngudi salah paham. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng putih-putih, kondo panitia mesti situ. Acar ngaji tu, pokoknya syaratnya situ. Aku teko udah langsung ngaji. Raulah nak cara mangan haram. Tapi ini gugus mungkin di salah nongak aja. Soalnya kiai ini rada keimanan. Aku darah ini kiai kelaparan di salah nongak aja. Berdoa. Kue teko bukan keimanan, gue nak Ethiopia tapi teko ke kelapa. Awe ora potongan wong Somalia to. Ora potongan wong Ethiopia. Coba kalau kita berpikir objektif, saat kita datang di format makan kemungkinannya dua, terlalu dihormati atau terlalu dianggap kelapa? Kelapa. Tapi cara berpikir kamu kan selalu kamu asumsikan itu dianggap dihormati kan. Ajane mbok pasti piye kan gak jelas. Aku salah benar. Lu kau langsung ngekiri mangan aku kemungkinan loro. Siji dianggap hormat. Nama loro dianggap aku orang kelar marung. Tahu uang itu pi. Akhirnya gak melaku. Kalau ngaji teng Bojonegoro teng Mriki teko dek tetap ngaji. Masyarakat harus dilatih. Kalau konteksnya ngaji, fokusnya yang ngaji. Kalau fokusnya jihad perang, ya peralatan per. Sehingga mereka melatih diri menyelesaikan masalahnya sendiri. Bahkan hanya dengan satu kurma. Satu kurma diisep itu sudah cukup untuk derek non Nabi perang satu hari dua hari. Ya aku bayangin dong, umpama kalau melarat derek non Nabi, misalnya perang sampai 10 hari, itu orang yang bawa satu sok kurma itu sudah cukup untuk 5 hari. Itu banyak sahabat yang ngakali begitu, mensiasati gitu. Gowo kurma ini usah, nopo corong di sak gegem. Disai piamba, wong arep pak jubahan, jadi yang kena entuk produk akeh kan. Disai piamba. Niku cukup dari ana Nabi perang sampai 10 hari, termasuk zaman perang Hunain kan. Niki kula critakno tenan. Sampai wong munafik tuh komentarnya, inna wallaha la ghaniyun an hadza. Wah, mosok sedekah mok kurma tak gegembang. Inna wallaha la ghaniyun an hadza, pangeran ra butuh itu. Tapi bagi negara sangat berarti karena orang miskin ini tidak menjadi beban negara. Kalau orang kaya ini 1000, berapa uang negara yang dikeluarkan untuk orang? 1000. Dan itu sampai ada ayat Al-lazina al-mizuna al-muttawi'ina minal mu'minina fis sadaqat wal-lazina la yajiduna illa jidahum fa'asfaruna minhum fakhirallahu minhum Al-lazina al-mizuna al-muttawi'ina minal mu'minina fis sadaqat. Orang-orang munafik itu orang-orang yang melecehkan orang mukmin. Hanya orang-orang mukmin ini cara sedekah saling sedikit. Jangan salah paham loh, sedekah harus kepada kiai sama orang lain, pada diri sendiri. Artinya mereka bawa kamu sak gegam itu digawa dhewe, sing penting enggak menjadi beban negara ilegal ini. Enggak diminta kiainya, enggak. Ya dipakai sendiri. Tapi karena dia membawa sendiri, Kanjeng Nabi enggak perlu ngalokasikan dana untuk makannya orang. Orang perlu membentuk panitia konsum. Cukup pengajian-pengajian itu, panitia konsumsi sing nyambut kiai bawa ini. Gue sibuk ini. Misalnya pengajian-pengajian, gue kiai ini sudut langit alime. Panitia pencatat ngaji ini, sampai pencatat tuh piring hilang. Iku gue sibuk ini. Piring pecah. Jadi apa ngaji kok nggak rapatnya orang kok terakhir. Iya nanti jahe dawe kiai rao. Mesti rapat terakhir, gelap pecah piro, piring pecah. Dia utang toko sembako, pi. Piro. Aku dibagiar orang elit, badi di robar. Gak ada rasa, lewat-lewat. Wah, yang mati, buat pedes, buat orang, buat alam. Mula dari mula sama kalto alam, buat buat. Wah, aku mati selamat. Mending jadi ulama jujur. Mending aku mati selamat. Aku rasa pengen disanjung-sanjung. Mending aku mati ketemu pangeran apa? Selamat. Dan saya yakin lebih selamat dengan teori ini dibanding teori ini wong-wong. Aku ainul yakin, hakul yakin. Oh, sentek yakin ya, bro. Pangeran loh, mantap selamat dengan keyakinan ini. Lho, saya pertama punya adat ini yang saya hadapi ibu saya. Kowe wani dihujat wong, Mbak. Saya pulang dia wanten. Iya, aku disik sakit bapak. Bapak mulah sering ngeluh. Ngeluh karena bukan mangkel lah. Masyarakat itu dia. Wis dikai mangan masih protes. Sementara sini sendiri dengan anak-anak mangan mesti diparingi ino. Mesti ino. Wong jaluk kan ino. Misalnya aku jaluk Mas Rumanto lah. Jaluk Mustafa lah tetap ino. Misalnya jaluk. Wong nyumbang beras sak pintal tetap ino. Terus ini jaluk tetap apa? Ino. Padahal harus begitu dengan untuk makan orang seribu gelem-gelem kiai ini ino. Iya betul. Sidika ero mesti matur. Lah ini harus jadi pelajaran. Perang Tabuk harus jadi pelajaran. Betapa hebatnya sahabat. Mulane ketika nek kanjeng Nabi la tasubbu ashabi. Niki ora ana tenan iki hadis Nabi la tasubbu ashabi. Hei kamu-kamu jangan pernah misoi sahabatku. Kue kabeh umpama sedekah sak gunung emas. Iku ora banding ngambek sedekah sahabatku mok sak mut. Bahkan separuh mut. Falo anna ahadakum anfaqo misla Uhudin dahaban. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas. Iku jek ora banding mbek sahabatku sing sedekah mok sak mute kurma. Bahkan separone mut. Karena apa? Sekarang sampean bisa itu. Aku misalnya dadi kiai sugih, duwe dhuwit 100 juta. Aku dadi 100 juta paling banter perjuanganku keliling kampung, keliling desa tertinggal pengajian. Sementara sahabatmu di modal setengah mut, iso wani perang ambek pasukan Romawi. Betapa bodohnya kita, duit 1 juta raja di popo, angkatan sahabat sak mute kurma, iso gowo izatil Islam ngadepi wong nopo? Romawi. Mulane Nabi nak ngelem sahabat ke jogeman ngene sahabat. Sedekah sak gunung emas iki unggul sedekah e sahabatku sak. Sak muga sak mute sahabat kena go ngadepi musuh kue jadi 100 juta paling pengajian di bahasa basi sampai cerita wong sing nekani pengajian kok mlebu suar kok bar mulai bar mangan mulai bar besok pengajian meneh mengko lair lewat tak kolal jan pun buge mulai. Ya memang ini baik tapi kamu harus jujur itu tidak banding dengan mute sahabat sing sak mut rongut wis iso mung ngadepi perang sampai ngamen. Mulai dari Nabi la tasubbu napa? Kulo ngrasakno tenan. Kulo ngrasakno tenan. Mulane kulo nglatih jenengan-jenengan, pokoke latihan nyai karo latihan berjuang. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo marat teng sarang. Kulo untuk bisa roh mulang 15.000. Zaman iku kos-kosan iku 13.000. Iku wis kenek tanggung rumah santri telu sing ora entuk wesel. Tak kei 5.000-an. Zaman iku 5.000 kenek go kos setengah wulan. Mergi kula niku kan wong alim, dadi dikeki bapak kula kelar meseli terus sering dikeki dhuwit kiai kula. Dadi dhuwit bisara kula tak bagi wong telu. Niku kenek go mang. Selawat podo dherek kula. Artinya 15.000 itu sangat berarti karena bisa mengkiaikan calon kiai. Ambek kowe dhuwit 50 juta kadang enggak ada gunanya. Paling banter kaya nyembang masjid 50 sak. Ngono wae ditulis kuwi di donatur. Ha sapa? Ade ra ketinggalan. Artinya ya betapa uang ya, atau materi di tangan orang alim itu betapa maslahatnya. Paham ya? Lah kaya kula ngeten iki mulang kitab kelas tinggi maca Bukhari Muslim tafsir Nawawi paling banter kula sing narukan mriki entek dhuwit 300.000. Modal 300.000 manfaate wis mulang wong ngalim nopo. Jajal wong-wong di dhuwit 100 juta. Ngalim wong loro ae ra. Paham? Mulane kula kuwe geniai nu kuwe dhewe. Kula enul yakin nek kula ketemu pengiran selamat agar ajaran kula ora sesat teman. Lha ngono nek arep sampeyan kula ngerti iki gede kok ngoten biasa. Mesti alasane iki mesti alasane klasik. Tapi wong awam ra siap mun sing ra siap kiai. Buah buah ono. Awak mesti mau senengane wong awam digowo-gowo. Orang awam ndak siap demi kalau pun tolong tahu, nah akhirnya pengajian, soalnya bapak sekarang nggak ada pengajian. mau tanya. Tapi tahun pertama banyak yang reaksi negatif. Tahun kedua sudah enggak. Mereka tetap datang di jalan. Bahkan tahun ketiga kemarin sekolah udah nggak kita. Sekus. Jenis rai sah dirubah. Wah, kalau agen tuan beri kita apa ngaji gitu ya cacak kamu. Kau itu kan untuk hidayah tapi mana tahu. Aku beda itu kan gitu hidayah. Aku wong alim mestine kisah anut aku. Jadi aku boleh dia anut. Kue kan omongan sih bener tuh. Di satu sisi kedengarannya aku wong alim. Artinya pantas dinut. Di sisi yang lain karena aku sing anut. Kue maksud temu gupi. Iya. Nah sekarang wong alim, yuk kue siapa anut? Apa kowe darane aku bodoh wae dadi kira wajib anut. Kedarane bodoh ora dosa gedhe. Masyarakat kita ini kan lucu ya. Di satu sisi kiai diletakkan di posisi tertinggi udah ke wong alim ulama. Di sisi yang lain ketika nerapno teori keulamaane diprotes. Dari kiai ra umum. Sing waras sing kiai ini tak masyarakat. Mula aku tak omongi terus terang, gak ngono kaya dari ini Gus Baik mau ngalim. Saya kapan rapno ke ngaliman, aku buat pro. Lalu anak ada ngepodo-podo wa protes, kaya dari ini aku bodoh aja, jadi kira wajib pak. Anu, gampang dong. Menengah ya, gitu. Kagus anut ya, Gus. Ya, aku bisa anut dengan ini, gelap-gelap dengan ini. Nah, ini penting saya sampaikan, gitu. Karena kita ini punya masalah krisis betul. Betapa krisis energi ini dimulai, karena yang kaya jadi beban negara, yang miskin ya jadi beban negara. Tekan wis uga lho, jadi beban apa? Negara. Wis uga wis jadi beban apa? Negara. Yang miskin juga jadi beban negara. Cobalah kita berlatih dari peristiwa ini. Kan sakit tuh, gitu. Misalnya sampean mondok nih pondok kepengen ngaji bagi kiai. Tak pikir beras 10 kilo, ambek ngombe sak gelas kan ya cukup sama. Cuma biaya tinggi karena kamu punya selera, kak seleranya orang kaya. Ngopi ya kebutuhan, rokok kebutuhan, marung kebutuhan. Tata iki ya pacaran apa? Kebutuhan. Wah, itu ngapain, macam bangkrut. Negara ya apa? Nah, ini jadi pelajaran betul ya. Betapa kita jangan naik. Ya, jangan apa? Naik. Wis dadi wong melarat itu sing apik, melarat sing sopan. Ngono ngadul kula lho iki wonten takdire, paham ya? Artinya kan enggak banding dalam peristiwa perang ini Sayyidina Utsman menyumbangkan 300 unta. Iso mbok bayangno 300 unta iku nak cara sampeyan. Kira-kira rumuse mesti sing nimo mbok sebelah digo mah. Dibalik ora sahabat sing ngemut kurma sitok ana unta 300. Tapi karena yang miskin enggak menjadi beban negara, maka ini semua bisa dienggo peralatan perang, nggo kecukupan. Ya sama seperti itu. Kulo ngrasakno tenan. Kulo saiki dadi tokoh ngrasakno tenan. Wong kulo sering nggih mucal teng sarang ngoten, standar mas saya kan dikai disuguhi dihormati. Mbek niku ngeten tok mau sudah ngirit. Jo ngau nak arene ra usah kei kopi. Gajate jenengan yo bae kowe. Maksude sebuti. Aku kan ngopi kelar, nah kowe kan gak kelar utang-utang. Iku wis nyelesaikno jatah ngopi cocok ke sini. Lho, kula nu kiai urane disenengi. Mergo kula nu ora pati repot, urip ora pas. Kula mulang ning didi ku ora pati repot. Dadi panitia lah kan ora pati repot. Mangane ora pati akeh, terus selerane rendah kan. Wadang wong kan dadi kiai kan kudu dicucup, disambut, dihadroi, waduh ngramaine tok, gontangan macam-macam. Tolak al-badru alena, sing badru ya sopo, sing alena ya nama. Oh, penak ya cukup jadi tolak al-badru nama. Sing badru ya sopo, sing alena ya nama. Sakrohku badru kan di Nabi, alena sohabat an. Anso, ini sakrohku. Mbak, nak ajaran anyar. Oh, kan ini kritik, gak apa-apa. Lu ngaji jujur, artinya apa? Dari kesederhanaan seorang pemimpin itu akan melahirkan rezeki banyak. Sebab itu Nabi Dawud tak hadis sahih, ta'amul wahid yakfi isnan, wa ta'amul isnan yakfi arba'atan, wa hakadha. Kalau seorang tokoh itu gelem ngirit, itu ta'amul wahid yakfi isnan. Lho nggih to, misalnya kados kula. Kula niku gaji saya kerja itu hanya berapa? Aku untuk risiko salam tempel hanya berapa? Gara-gara selera aku rendah. Mangan isak kadari, opo-opo sak kadari. Iso nyukupi candal. Tapi nak kini dewi ragus. Tali salam template receh wae kepingine di mobil mersi. Salam templek pas-pasan gaji pas-pasan yang pen TV ya parah. Bola omahe keramik sing larang. Kok nyukupi cah dalem dene dhewe sing greges kan ya ora barbar. Itu ora to amul wahid, wahid ya fi isnen, tapi to amul wahid ya sahriku. Alfan dicatet wong sitok ngenteni wong ah. Mestinya pemimpin tuh jatah wong sitok sumrambah ning wong. Ora kok jatah wong akeh dintene wong. Kan bisa duga lho, coba sampean kalau jadi kula ngritik awak kula piye, Mbak? Kalau seorang sudah disebut kiai kados kula lah, kula dianggap ngalim, dianggap syekh. Wah niku nak nuruti. Minimal wong nyugahi kula niku jeruk minimal 10. Mosok kiai disugahi sitok. Menpranane ya ngerti sing di omah nang kok sing ditekno mung sih sitok, tapi tetap 10. Engko anggur misalnya sak piring. Coba kalau kiainya ndak rakus, artinya ya standar saja makan satu. Kelebihannya bisa dipakai orang orang lain. Nggih, Bu. Tapi nak kiai ini dewi dosen kan repot. Dinta itu. Bawa tadi ini cerita. Apa? Kecuali kiai ini rugi, tak kelar tubuh. Wajib tiga warna mulai. Artinya terus, tek di rumah, moga kaki anak jenengan. Loh, itu mustasna. Kan? Mustasna. Artinya yang didawakan Nabi itu realistis. So amul wafir, yakin apa? Isnek. Itu harus kita terapkan, dilatih, dimulai dari diri kita napa? Sendiri. Lha kula niku sering jajal nggih. Kula niku kan sak kere-kerene kula niku biasa sangu 50.000. Misale lunga teng daerah 3 kilo, 5 kilo kula sangu minimal 50.000. Lunga umbal, kula sering lunga umbal. 50.000 kangge kula uang yang tidak berarti. Muga kula sak kere-kere kula anggap 50.000 sithik. Tapi bagi mereka sangat berarti. Sale ketemu mak-mak sing marat sing rondo tak kei 5.000 bisa umbal. Kadang umbali kurang kula tambahi 5.000. Kula nu mate ge. Ada seorang janda tak kei 5.000. Lugang sedina matur kula. Gus matur nuwun. Ande kan sehari itu ndak jenengan kasih, itu saya ndak makan hari. Padahal saya hanya ngasih uang pinten? 5.000. Coba kalau saya sendiri seleranya tinggi. Pengen sarungan Samarinda, jamir Rolex. Kok nganti nyapaati 5.000, duitku dhewe kurang. Lho kecuali sebenarnya harus beli geder. Nah, sebenarnya misalnya bersama kiai jadi kiai tunggal. Ya artinya, tapi orang arah kita orang potongan. Maksudnya ini orang potongan. Mungkin juga butuh nekat kok. Nekat rapati sufi. Tidak betapa teorinya Nabi dulu tuh amal wahid ya bina bu. Wahid ada dan seterusnya kata Nabi. Dan itu yang dilakukan Nabi dalam keseharian beliau. Beliau itu orang tidak kaya, tapi beliau kalau makan cukup tidak banyak. Sehingga fadlu tu'amihi, sisa makanan beliau untuk sahabat. Ini ku ahli suffah. Mulanya dari Abu Hurairah, kunanal zamu Rasulullah bifadlu tu'amihi. Aku ini bisa mondok ninggalin Nabi, mergo manganku cukup, songko luyani dari Nabi. Salih Nabi tiga isak sambil wedus, sampai Nabi makan sak kadare, kemudian diberikan sinten Abu Hurairah. Bayangno munggo Nabi dhewe entek. Abu Hurairah gak keduh. Keduh. Iki jenenge amul wahid yakfi. Dene harus kita latih. Lho. Ya gede dir. Apa menak kok ora kulkas, malah sumong medit. Mergo pakanan luwes di. Wah, digano matekno uwang. Moe ora kulkas malah menyemeh wong medit. Sing wis bakat medit. Iku dhisik kepeksa barang ape mambu dikena wong. Saiki ra kulkas barang mambu rati. Rati wae iku mempertegas kebakilan. Ora kulkas sing medhit apa medhit? Mergo dhisik medhit lan akhire karo ape mambu dikena tong. Tonggo. Lah saiki ora ana mang. Lah kula lu ambek kulkas yo beda karo kulkas rada mikir. Kula sering ditakoni bojo kula Gus mboten tempat kulkas. Sok nak wes sugae kenemenen, nak urung wae. Karena kadang kesulitan, gitu. Ibu kula tu gak ada kulkas. Angger ndak kok ese anak kula ngeten ibu kula. Toko-toko kan jagal, mesti sabis bak ra kelar tuku napa? Kae ora potongan kiri kok rugi tak yo ora. Tak ilmu ni tenan jan kula niku. Yo sok ben amun. Sok sampeyan nek is niatem, niate candalem terutama candalem. Duwe kulkas karo persiapan makanan setiap saat hormat tamu ya lah. Tapi ada niate ben barang luweh di kulkas, naudzubillah min dalan. Paham? Tak ada ning ngono, dalam-dalam tak ada. Kan usul Gus mbok tumbas kulkas. Kan yo ora potongan ra kelar kok ben koyo aku. Nek koyo rugen ra duwe kan jelas rumuse jelas. Rumuse jelas. Mergo mesti perhitungane cawe tok, nggih. Ben nek ana barang bambu utawa rantai misalnya mangan jeruk separo rantai. Tidak kok napa? Nek ana kulkas kan gelem ra gelem to nggo liwat ja cilik to ngilu jeruk. Nah, berhubung ada kulkas kan di delik. Ono tak elmoni mulane kula tadi, saya ngaji ini lewat penelitian ilmiah dan pengalaman spiritual. Jadi ora asal ngomong kula tak pikir. Dan saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Kula iki kapan-kapan tuku kulkas, tapi syaratnya ini. Jadi mun kula sukani, iki duit jatah. Pokoke setiap saat tuku kulkas gak masalah, yang penting niat temen. Nah. Jadi setiap saat nak cara berpikir Anda sudah benar tuku. Kok usah pamit aku. Usan dunia kok pamit ulama, rafe kan. Ulama juga bakat kulkas, wah matanya uang. Nggak artinya kalau kas ulama, perhitungannya sejauh mana itu menopang sedekah atau menopang kekikiran. Karena tugas ulama adalah bagaimana menyemai orang menuju baik, meninggalkan yang jelek. Kalau perangkat kulkas masih dianggap menuju kebakilan, ya harus dilawan. Tapi kalau itu untuk istidat di duyu, artinya persiapan setiap saat ada tamu bisa hur, nggih monggo. Saya iki yo ngrayaki dhewe. Paham. Lha mboten ingat difer. Mboten munafik kulo. Engko gak potongan munafik kulo. Tapi kok ora mergo bangkrut. Mun ngene iki kula waca, ngene iki mengke kula waca sing itu tadi yang kemiskinan parasane kula waca. Dalam peristiwa ini pula Sayyidina Utsman mendermakan 10.000 dirham, memberikan 300 unta wa khamsi nafarusan. Tapi ewa semono, ana 300 unta, ana 50 jaran tidak terbersit, kemudian yang miskin ingin mengambil itu. Karena itu jatah perlengkapan per. Bueno, kula niku rasa tenan, jumnya ini kurasa tenan. Wong kula niku mboten purun disukani mangan pas teko ngaji, itu sudah ngirit panitia. Kula ngaji teng Bojonegoro teko dengas. Akhirnya diisi makan saat pulang saja itu sudah ngirit berapa ratus ribu. Entar adat ngaji kita iku kan parah teko degi ini mangan. Wah, mulai sik mangan men. Wah, apa-apaan. Sudah ngirit ekonomi, ngirit waktu. Coba kalau panitia fokus noto piring itu berapa waktu yang dibutuhkan? Padahal dengan waktu yang dibutuhkan noto piring itu pula ada waktu yang dia tidak mendengarkan ngaji. Efeknya kan dia tidak mendengarkan. Lalu gunanya apa? Ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'ulah. Acara makan itu tetap mengganggu istimewa kan? Kita ini nganggap sepele saja. Dikira orang kayak saya itu drengkim boten. Itu punya efek nanti jamaah tidak istimewa. Coba misalnya ngaji di sini ada acara makan saja. Berapa puluh anak yang dipersiapkan tidak usah ngaji. Gue noto-noto piring. Pengajian oh, anggap dia ini dungu langsung blutang. Kapan oleh amin-amin secara khusus? Bukan anggap dia ini dungu, wah rame, blutang. Anggap dia dungu, acara mah. Coba sama pikir, itu punya efek. Punya efek dari tidak fastami'u. Tetap wedi, asal gini kalau keluar tetap mikir. Kalau anggap bareng ngaji, terus gue mangan kita biasa. Kan pusing, susu-sing dungu. Terus gue tenangan, terus bak dari biasa. Susu-sing panitia aja lemes. Akhirnya gue formalitas, mau gue senang ngesandar, ya. Anak gini suwun dengan panitia nyiap, wah, iya remanan ini, mata nubung. Mata nubung. Buat yang saya tidak ngeritik, tapi ini harus dirubah. Kalau buat yang main-main, orang lain tidak harus sama dengan kita, tidak harus. Tapi kita yang ngaji saya harus bodoh. Nah orang buang raro. Karena saya ngomongin di depan Tuhan, oke. Kulo solati hajat, kulo tu nak dua ilmu saya pertanggungjawaban di depan Allah. Saya pengagum berat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu dua rakaat. Satu hadis, pinten? Saya juga gitu. Saya setiap punya madhab yang berbeda dengan para kiai itu saya pertanggungjawaban di depan Tuhan. Kulo solati tenang. Sehingga saya yakin bahwa saya nanti ketemu Tuhan selamat. Soal resiko misalnya ada orang salah paham itu kan biasa. Orang arah susah, ini biasa banget. Ya, ini biasa banget buatan-buatan. Karena ini menyesatkan sebetul. Kulo nu ngrasakno tenan. Ini kayak ini, nggih, itibar ini. Nggih, mulai ngaji niki kudu iktibar. Betapa kemiskinan yang luhur, kemiskinan yang terhormat itu bisa ikut menopang perjalanan Islam. Ya, karena mulai dulu zaman Nabi Adam sampai kiamat itu sudah jadi sunnatullah bahwa kaum miskin itu kaum mayoritas. Paham ya? Jadi sunnatullah, nah kaum miskin kaum mayoritas. Kalau kaum miskin mayoritas ini menjadi beban negara, kayak apa? Negara ini akan terkuras. Tenaganya apa? Misalnya sampean duwe wong sing seneng 100. Paling sing sugih 5. Sing sugih 5 nak salam templek 1 jutaan atau 1,5 juta, 2 juta setengah sampai 5 juta. Itu kalau yang miskin enggak menjadi beban negara. 5 juta kena go tuku sound system, go rekaman, go tuku judul kitab. Karena sing 95 wong melarat mau ngaji tok ora usah nek keimanan. Coba. Tapi nek sing 95 wong nek keimanan, go tuku kitab ora cukup kan karena uang 5 juta ini harus habis untuk konsum. Artinya apa? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya. Ini sudah ikut menolong Islam. Paham ya? Kesadaran orang miskin tidak nuntut haknya ini. Itu sudah ikut nolong apa? Islam. Ya termasuk ini caranya. Nggak kurma dewe loro. Nggak gedang goreng dewe. Tidak apa-apa. Jadi, kalau anak-anak pengajian, nggak gedang goreng kita, ambil aku sebelas. Ya ini ngomong lepuk ya mangan udang goreng damai. Tidak apa-apa, kita harus memulai dari diri kita napa? Kita harus mengikuti jejak para sahabat. Jadi kayak apa susahnya zaman sahabat? Itu uang dari Sayyidina Utsman, Abu Bakar, Umar itu dialokasikan untuk perlengkapan perang. Karena yang miskin ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan itu menjadi perang bersejarah, jadi perang Tabuk. Itu kayak apa kalau kita bisa melakukan itu apa? Kayak apa? Padahal sekarang kondisinya ada perang, lebih gampang kan? Lebih apa? Lebih gampang. Kulo nginate mlarat. Kulo ngrasakno tenan. Zaman kulo niku duwe kakak wakil bupati. Niku ngrumat santri sarang niku sekitar 15 sampai 10. Niku kan nak kulo dadi wangsul kan kan nyilih mobile. Tak itu, nyilih mobil bensinnya 300.000. Bayari supir 200.000, 500.000 tak akali. Nah niat apa harus nyilai mobil, kayak duit 500.000 ya. Kira-kira gue mobil yang tak biro. Lah maksud tempi. 500.000 tak gue mangkani santriku cukup setengah tahun. Aku numpak mobil, mau enak tua aku tol. Artinya sebetulnya bisa, ulama ijtihad sedikit saja. Akhirnya ya sering begitu. Duit 500.000 yang andikan saya nuruti nafsu gue nyewa mobil. Karena saya sedikit tirakat saja, gelem mobil. Ya, sedikit tirakat saja gelem ngebis, itu bisa dipakai santri. Itu contoh kecil, betapa mudahnya kita saat mau sedikit saja tirakat. Yang nak kiri dira tirakat kan? Ya, mbak, aku rancang di sop-sop boleh dulu ya. Dan aku tersinggung merusak amul. Harus dilatih. Tau amul wakit, yakin apa? Bisa, di elmoni itu bisa. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak mau begitu, ya memang tidak haram, tapi harus dilatih. Orang miskin juga jadi, jangan jadi beban apa? Negara. Sama tidak usah terus beban BLT, tidak usah, ini yang kaitan yang ngaji kita saja. Orang malah ngeritik BLT, malah ngeritik SBC, apa hubungannya? Orang ada hubungannya, ini urusan cerita. Saya tuh ngalami ini, guru saya juga ngalami ini, bapak saya juga ngalami ini. Bahwa beliau-beliau sebenarnya ngeluh dengan tradisi yang salah ini. Karena mereka tahu potensi andekan tidak dipergunakan untuk konsum. Kalau nyuwun lah yang ngaji kesini. Kalau ingin sedekah itam itu di rumah saja. Lagi pula menurut hadis sedekah terbaik adalah pada keluarga dekat atau tetangga apa? Dekat. Pengajian atau enggak ada kah? Maksudnya untuk kau beda kecamatan. Iya betul. Yang untuk kau beda apa? Kecamatan. Mohon kula waca nggih sing ngen kula. Ora usah ditulis mengke di fotokopi mon. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah Abu Bakrin bikul limali. Wahwa arba'atu alafi dirham. Ini buatan teman kita pinjamkan. Fata'alahu rasul hal abqaita li ahli kasayan. Fakola abqaitu lagum Allah wa rasulah. Wajah Umar bin Simali. Wajah Abdurrahman bin Auf bimi ati ukiyatin. Wajah Al-Abbas wa Tolkah bimalin kasirin. Watasod gako Asim bin Adi bisab ina watakon. Dan ini yang terakhir. Wa arsalatin nisa bikul lima yakdirna alihinna. min khuliyihinna. Wong wedok-wedok ada nyumbangno gelange mase ning Kanjeng Nabi. Artinya gini, sumbangan itu melimpah sekali. Wong wedok ada nyumbang emas. Sayyidina Utsman 300 on. Abu Bakar separuh harta itu. Lu sumbangan melimpah begini itu tidak mengganggu, tidak mengusik orang-orang miskin punya rumus itu dipakai makan. Akhirnya uang-uang yang melimpah ini fokus ke perlengkapan perang. Jajal ke ngiyai nawani ngono, gue beras pit lompon, sing ngaji ora usah mangan. Mergo kowe di cita-cita engko bodol mbok tuku kitab, ora kukut to sampean. Kira-kira dagem ki buah, lha kok kukut ta? Takok balewah, mesti takok balewah. Tak jamin lho. Karena sudah begitu kental teori mereka kalau kiai di acara disumbang beras sing akeh mergo ngekek mangan wong. Enggak pernah ada berpikir beras akeh ning kitab ora ono. Padahal wong dicelok kiai mergo ngaji. Ngaji iku butuh iki kita. Tapi rada kita begi. Akhirnya ngiyai rai itu dua lel badut dong. Rada kita apa? Kita. Lo coba. Lo ini dalil lo. Ini fakta lo. 300 onta. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya. Abdurrahman bin Auf memberikan harta banyak. Tapi tidak merubah keputusan Nabi bahwa yang miskin melatih diri mencukupkan diri. Karena uang-uang yang melimpah ini untuk perlengkapan perang Izzatil Islam, nopo. Wan muslim. Itu kayak apa? Kalau kita bisa begitu, maslahatnya kayak apa? Kita sampai pikir, misalnya masjid ya gampang. Kalau uang di kotak masjid itu tidak dipakai makan. Itu nanti mau gue noto jeding, noto mikrofon, speaker itu luah-luah. Tapi nak acara masjid ya dikai makan. Tetap kurang. Sementara peralatan masjid tidak ujung cukup. Paham, ini harus jadi pelajaran. Sampai tidak harus orang lain menerima kita, enggak. Tapi sampai semenjak ngaji ini tahu betul bahwa ini ajaran Nabi. Dan yang dipraktekan para soha, makanya ketika Nabi, andai kan kamu bersedekah Uhud mas, mbok kena kabeh ning Islam. Ini dari kajian ora banding ambek mute sahabat. Karena satu mut dari seorang sahabat wis cukup gue ngelawan wong kafir. Sementara kedidik 1 juta paling gak waktu milik. Imbang semen saya ketak neng masjid. Ia mahu setitulah aku budi neng Arab niku. Harinya kan tidak ada apa-apanya kan dibanding satu mut sahabat yang kemudian menjadi cikal bakal Izzatil Islam nopo. Wan muslim. Mohon kalau terusakan gitu. Mimba di makada. Eko rubah tegese para kopo antamila yang tom condong opo kulu bubah di. Mungkin sebagian hati ini poros sahabat. Ila yufain kon nabi. Sumata fa'alihim. Mungkin sementing semata bawaan. Semata bawa alihim mengkonduli nobati sopo ahli mengatasi poros sahabat. Apa tegasnya poros sopo Allah Allah anu sanging poros sahabat maing perkoro. Waku akan tumi bawa pemafi kulu di dalam biro biro hati ini sahabat. Min hadil khawati di sanging ilah biro biro perasaan sing salah ni. Walwasa isilan biro biro waswas. Anafsani yati kang bungso awak basaria darusani. Lama sobaru semangsane podo glim sobar sopo sahabat waradimulan podo. Ketun sopo sahabat ala dalikal hammi ngatasi mengkono-mengkono perasaan innahu bihim ra'uf rahim fala yahmiluhum mengkora nopo nge mbebano sopo Allahum ing sahabat ma'ing perkara layutiku nakang ora kuat sopo sahabat minal ibadah diseng ibadah mereka tidak akan dipaksa sodako sandure kemampuan ya, tapi itu tadi juga gak dipaksa gak makan sama sekali asal bawa sak dirham rong dirham atau bawa sak mut rong mut tetap mereka kuat per contoh gampang wong poso, mun ngandel kulo kok wong poso. Mulai poso itu penting ya, untuk melatih diri. Sampean poso mulai subuh sampai maghrib gak mangan popo blas. Ini ngombe kopi sak seruputan iku maghrib wis iso khusuk. Kira-kira jotos wong ya wis ngeluh. Ngeluh. Jajal, saya ki ruhen mau nyegok kopi sak cing, kira kon jotos Mustafa wis pingsan. Ora kudu ngenteni mangan sapi sak diri. Iku eling-eling tenan ya. Sama sahabat sing sangu kurma sitok dimakan perang mbek pasukan Romawi sing mangan sak piring itu 50 kemungkinannya sama sing penting ora blas sing penting napa blas wae haram ben haram yo blas iku eleng-eleng wes kowe ngenang aku sitok arep blas haram ngono to rasake akeh kenang ilmu kowe iku sitok blas apa haram termasuk nanti tawakal blas yo haram wong ora tawakal ora duwe bangkune minal ibadati sang ibadah wa yusiru lan nyumang nyampe no sopo wa ilaihi maring ikilah para sahabat al manafi yang berapa kemanfaatan wa alam al fatihah. Ya karena betul yang Bismillahirrahmanirrahim. Alaka ya Allah, fa'anna laka alhamda la ilaha illa anta anbarnam ya fatiha samawati wal ardi ahal ya qayyim adal jalalikam. Anna risa nahnu wa zuriyatuna wa talamidatuna wa muhibbuna wa man ahabbana fi haqqika ya Allah wa man nittaba'ana fi haqqika ya Allah. Rasulaka Muhammad dan Rasulullah s.a.w. alihim ayatika yu'alimu kitab wa la hikmat wa sakimnaka antal azim. Wa rasulan kana bi mu'minina ra'ufan rahim wa rasulan kana nuran wa huda rahmah. إلهنا يا وصلي عليه وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيلك وصبروا لك وارزقنا يا أبو الاقتداء بهم والتأسي بسنتهم حتى نكون عبادا لك عبادا بك عبادا يا فارين بالناس إليك وعبادا يا وجعلوا غاية أمورنا إليك يا فأنت يا الحق الصمد اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا ولا منتهى علمنا واجعل الآخرة يا الله مقصدنا ورضاك مطلوب إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوب Ilahana ya wa antam yassiru kulli amrin asir fa inna taysira al-asir alayka yassirna ka ala ma tashauqati Allahumma barik lana fi jami'i ta'limina wa ta'alina barakatan bika barakatan ma'unatan antik wa barakatan masbubatan antik hatta ya Allah naraka ya Allah bima hafidta bi nabiyyika Muhammad wa naraka fi khisnikal hasib ilahana fa antal haqqul mubin wa antal muqit wa antal rabbi syahid ilahana ya Allah kunna farina ilaika fasir rabbina ya Allah fasir bina ya fil umuri kulliha ilahana antal haqqus samad wa anta ni'mal mawla wa ni'mal nasir hasbunallah ni'mal mawla wa ni'mal nasir wazi'anna ya wasayyidina Muhammadan ma huwa ahli wazi'anna ashabahul kiram alladhina taba'u fi sa'di usra ilahana ya Allah fabalikum minna assalam wa balik assalam minna innahum ya Allah ikhwani fika ya Allah waradu anka ya Allah Rabbana ufirlana wa ikhwanna alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi gulubina khilla lilladhina amanu Rabbana inna barafurrahim Rabbana atina fitinya asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana aflama asana Thank you.